Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama mari untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita mengingat-ingat kembali kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, di antara kenikmatan itu kita dapat berkumpul kembali dalam sebuah amalan yang dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu ibadah yang lebih utama setelah ibadah wajib kecuali menuntut ilmu. Kita duduk di tempat ini, berkumpul di tempat ini, bukan karena dunia yang ingin dibagikan, materi yang diharapkan, tetapi satu amalan yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan berbagai keutamaan, pahala yang besar, yang kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, dia menginginkan dengan jalan itu menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan amalan tersebut, yaitu menuntut ilmu, jalan menuju surga. Kenikmatan yang kita rasakan, nikmat taufik dari Allah untuk istiqamah dalam talabul ilmi. Tentunya ini adalah kenikmatan yang besar. Sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali. Allah memberikan kita umur, kesehatan. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan lisan-lisan kita menyanjung memuji Allah, dengan hati kita, dengan anggota badan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah juga mengingatkan manusia secara umum dalam ayatnya, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat Allah. Begitu pula dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulang kepada Bani Israel dengan mengatakan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Muhammad, itu sangatlah banyak. Maka dengan ayat-ayat tadi, wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat, terus mengingat-ingat akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya kita tidak mengerti, tidak tahu apa nikmat yang sedang kita rasakan? Bagaimana kita bisa bersyukur? Seseorang akan mudah bersyukur kepada Allah tatkala dia senantiasa tahu, mengerti kenikmatan apa saja yang sedang dia rasakan. Dengan itu dia akan bersyukur kepada Allah. Sehingga jangan sampai kita terus lalai, lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya sedang kita ya rasakan pada malam kali ini, nikmat menuntut ilmu, nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laisa Fis-Sahihain karya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pada kajian yang lalu kita sampai kepada pembahasan tentang tatabbu' auratil muslimin, mencari-cari aurat aib aib kaum muslimin. Di antara dosa besar yang haram dilakukan, yang harus dijauhi oleh setiap muslim, yaitu mencari-cari ketergelinciran, kesalahan, dan aib kaum muslimin. Ya. Apa yang dimaksud dengan mencari-cari? Yang dimaksud dengan mencari-cari kesalahan adalah mencari-cari kesalahan saudaranya yang tidak nampak. Tidak nampak. Berbeda dengan perkara yang nampak dan jelas tersebar. Iya. Dia ingin mengetahui apa yang tidak dilihat oleh dia dan orang lain. Dengan berbagai upaya, iya, maka ini haram hukumnya. Tatabbu' aurat al-muslimin. Iya, dengan mengintai rumahnya atau iya menunggu-nunggu kapan dia melakukan kesalahan dan dia senang ketika saudaranya salah dan keliru. Iya, dia gembira ketika saudaranya salah dan keliru dan langsung dia menyebarkan kekeliruan tersebut kepada manusia dalam rangka untuk menjatuhkan saudaranya supaya saudaranya itu jelek di mata manusia. Yang seperti ini, fenomena yang seperti ini sungguh sangat jelek dan buruk seorang muslim ya tidak pantas melakukan itu kepada saudaranya, sebagaimana kita tentunya tidak ingin aib kita yang kita berupaya untuk menyembunyikannya diketahui oleh orang lain. Sudah bertobat darinya, sudah beristighfar darinya, ternyata ada orang mengorek-ngorek kembali aib tersebut yang sudah kita bertobat darinya, disebarkan di tengah-tengah manusia. Kita tidak suka. Begitu pula manusia tidak suka hal itu dari kita. Barakallahu fikum. Seorang muslim ketika melihat saudaranya berbuat salah, memiliki aib, ketergelinciran, kekurangan, yang harus dia lakukan adalah menutupinya. Jika seorang muslim tadi secara mayoritas kondisinya baik, akhsalafi, muslim yang baik, yang taat, tutupi, bukan malah disebarkan. Iya, tutupi. Karena kata Allah, Rabbi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat sebagai balasan dari amalan dia. Demikian, dia tidak suka saudaranya terjatuh kepada kesalahan. Dia berangan-angan bahwa saudaranya itu segera bertobat. Dan dia berharap agar saudaranya itu cepat bertobat sebelum dia meninggal. Demikian seorang muslim, bukan malah senang ketika saudaranya terjatuh kepada kesalahan, lantas disebarkan. Demikian. Ini dalam perkara-perkara yang tidak nampak. Inilah yang dicela dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarud dan juga Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'sara man aslama biqalbihi wa lam yufdil iman ila qalbihi, la tu'dhul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tatabba'u awratihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang iman itu baru pada lisannya dan belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dhul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kalian suka mencela kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan kalian mengorek-ngorek mencari-cari. Ya. Mengintai kesalahan-kesalahan aib kaum muslimin. Fa innahu, kata Nabi, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan, ketergelinciran, aib saudaranya, tatabba'allahu auratihi walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan singkap aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Balasannya. Sungguh sudah banyak kita saksikan orang yang suka ya menyebar aib kaum muslimin. Ya. Tidak lama Allah pun singkap aibnya di hadapan manusia. Wal'iyadzu billah. Balasan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti itu. Senang ketika kesalahan saudaranya yang sudah bertobat darinya bahkan disebarkan. Iya. Agar diketahui oleh manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala tajassasu." Tajassas itu tadi, mengintai, mencari-cari sesuatu yang tidak nampak. Orang lain tidak tahu. Tapi dia berupaya mengorek-ngorek, mencari-cari sesuatu yang tidak nampak dari saudaranya. Iya. Kapan saudaranya lengah, langsung dicatat, disebarkan. Wal'inaudzubillah. Yang seperti ini sungguh sifat yang buruk. Ya, sifat yang buruk. Ya. Seseorang yang memiliki perbuatan seperti ini menunjukkan imannya sangat lemah. Bagaimana tidak lemah? Seorang mukmin yang benar-benar mukmin, ia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Iya. Bagaimana seseorang bisa mencintai saudaranya sedangkan dia senang aib saudaranya disebar? Demikian. Nah, ini tentunya sangat penting bagi kita, ya, berkaitan dengan permasalahan adab wal akhlak bainal muslimin. Taib. Namun perlu kita ketahui bahwa di sana ada sesuatu yang bukan termasuk tatabbu auratil muslimin, bukan mengorek-ngorek mencari kesalahan kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan bab at-tahdzir minal akhta wadh-dhalalat wal bid'ah, memperingatkan dari kesesatan, penyimpangan dan bid'ah. Tatkala muncul pemikiran yang menyimpang, kebid'ahan yang menyimpang dari seseorang, dan kebid'ahan itu menyebar, maka wajib untuk dijelaskan penyimpangan kebid'ahan tersebut. Dan jika orang yang menyebarkan kebid'ahan tersebut tidak bertobat, maka tidak mengapa untuk disebutkan namanya dalam rangka manusia waspada dari orang tersebut, dari kesesatannya, dari kebid'ahannya dan penyimpangannya. Dan ini bukan termasuk daripada mencari-cari kesalahan ya kaum muslimin, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan umatnya dari bahaya orang-orang Khawarij. Begitu pula para ulama dari masa ke masa ketika mereka menjelaskan para rawi yang dhaif, yang memiliki pemikiran yang menyimpang, para ulama ahli sunnah masih terus memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah, penyimpangan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyebut nama dari tokoh penyimpangan tersebut sampai hari ya di mana kita hidup. Ini menunjukkan bahwa yang demikian bukan tatabbu auratil muslimin, karena itu bentuknya penyimpangan, kebid'ahan yang menyebar, yang perlu diingkari sebagai bentuk ya amar ma'ruf ya dan nahi mungkar. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, adamul muwadhabah ala salati subhi wal isya. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, tidak mengerjakan salat subuh dan isya secara berjamaah, tidak mengerjakan salat subuh dan isya secara berjamaah dengan rutin. Adamul muwadhabah, muwadhabah itu terus rutin. Jadi seseorang apabila ya sering meninggalkan salat isya dan salat subuh, menghadiri di masjid secara berjamaah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian al-Imam Syekh Muqbil membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Umulah, dari sahabat Abi Umair bin Anas. Abi Umair bin Anas dari Umulatin lahu, Umumatin lahu, salah satu pamannya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yashhaduhuma munafiqun, tidak akan hadir salat berjamaah, salat subuh dan isya, orang munafik. Saya ulangi, tidak akan menyaksikan salat subuh dan isya secara berjamaah orang munafik. Yakni salat subhi wal isya. Yakni yang dimaksud dua salat itu adalah salat subuh dan salat isya. Qala Abu Bishr, Abu Bishr berkata, yakni la yuwadhibu alaihima, tidak bisa mengerjakannya secara rutin. Iya, seringnya tidak hadir salat berjamaah, salat subuh dan salat isya. Ya. Hadis ini diambil faedah oleh Asy-Syaikh Muqbil, ya, bahwa tidak rutinnya seseorang salat subuh dan isya secara berjamaah ini termasuk dosa besar. Beliau membuat bab, yang bab ini adalah sebagai faedah yang diambil dari hadis, adamul muwadhabah ala salati subhi wal isya, tidak rutinnya mengerjakan salat subuh dan isya secara berjamaah. Demikian. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ketika itu beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dengan salat subuh. Faqala, maka Nabi setelah salat bertanya, asyahidun fulan, apakah fulan hadir salat jamaah? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, dia tidak hadir salat subuh. Nabi bertanya kembali, asyahidu fulan, apakah orang ini hadir salat berjamaah? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hataini salatain asqalus salah 'alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini, salat apa? Subuh dan isya. Sesungguhnya dua salat ini adalah salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka tahu apa pahala yang ada pada dua salat tersebut, la'ataituhuma walau habwa, sungguh mereka atau kalian akan mendatangi salat tersebut walaupun kalian harus merangkak. Habwan itu berjalan dengan kedua tangannya. Walaupun kalian merangkak untuk hadir salat subuh dan salat isya secara berjamaah di masjid, maka kalian niscaya akan melakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam hadis tadi, pahala salat subuh dan salat isya secara berjamaah itu pahalanya sangat besar. Ya, kalau istilahnya, kalau diuangkan pahala itu istilahnya ada wujudnya, pakai harta, ya, pakai harta. Siapa yang misalkan sholat subuh atau sholat isya akan mendapatkan sekian ratus juta. Seandainya pahala diperlihatkan berbentuk dunia, akan penuh masjid kaum muslimin. Jangankan ratusan juta, jadi bagi 100 ribu saja akan semangat penuh. Taib, orang berbondong-bondong ketika mendengar ya ada pembagian uang sekian ratus ribu. Antrinya sampai dari pagi habis subuh sampai maghrib, bahkan sampai besok. Demikian. Tapi pahala tidak terlihat. Pahala itu tidak terlihat. Berarti apa? Yang akan mendorong seseorang semangat beribadah itu apa? Iman yang ada pada dirinya. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh apabila dilakukan secara berjamaah. Soal. Sekarang saya ada pertanyaan. Keutamaan sholat berjamaah itu khusus laki-laki atau juga mencakup perempuan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kalau sholat, seorang perempuan sholat berjamaah di masjid, apakah mendapatkan pahala sholat berjamaah? Kalau iya, dalilnya apa? Kalau tidak, dalilnya apa? Ayo. Ada yang bisa? Angkat tangan. Iya atau tidak saja dulu. Ya, jangan Ustaz yang ditanya terus, sekarang Ustaz yang nanya. Ayo. Abu Ubaidillah. Tidak. Alasannya kenapa? Ya, barakallahu fiik. Jawabannya benar. Pahala sholat berjamaah itu khusus bagi kaum lelaki. Pahalanya. Perempuan tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa seutama-utama sholat perempuan adalah di rumah. Demikian dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun diperbolehkan bagi seorang wanita mendatangi masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Kata Nabi SAW, jangan kalian larang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita salat di masjid-masjid Allah. Namun mereka lebih utama salat di rumah. Iya, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini pula bisa kita ambil faedah, bermalas-malas dalam mengerjakan sholat subuh dan isya secara berjamaah itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Saya ulangi, bermalas-malas dalam menghadiri sholat berjamaah, sholat subuh dan sholat isya, termasuk ciri orang munafik. Siapa itu orang munafik? Iya, orang munafik adalah mereka orang yang menampakkan keislaman secara zahir namun menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Ini orang munafik. Di mana orang-orang munafik kelompok ini muncul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dahulu di Mekah sebelum hijrah, sebelum perang Badar, tidak ada kelompok munafikin. Yang ada kalau tidak kafir berarti muslim. Sudah. Orang yang masuk Islam berarti benar-benar dia muslimin. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Badar dan Allah berikan pertolongan, Islam menjadi kuat, muncullah kelompok-kelompok ini munafikin. Pemimpinnya ketika itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang tokoh yang disebut-sebut akan menjadi pemimpin suku Aus dan Khazraj sebelum Nabi hijrah. Namun ternyata Nabi hijrah ke Madinah, iya, dan Islam menjadi kuat, maka ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini karena tidak mau hartanya, kedudukannya hilang di tengah-tengah suku Aus dan Khazraj, ia menampakkan keislaman. Ara annal amr qad zahar. Ketika mendengar berita bahwa kaum muslimin menang dalam perang Badar, ia mengatakan, aku melihat ternyata perkaranya yaitu kaum muslimin itu telah kuat nampak. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Inilah munculnya orang-orang munafik. Taib. Dan Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang munafikin dalam Al-Quran dengan berbagai ya, ayat. Banyak ayatnya. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Sifat-sifatnya. Nah, di antaranya adalah mereka itu orang-orang yang malas dalam mengerjakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Nabi mengatakan, "Athqalus salat 'alal munafiqin, salatul isya wa salatus subuh." Salat yang paling berat dilakukan oleh kaum orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan juga bisa kita ambil faedah dari sabda Nabi tadi, "Athqalus salat." Salat yang paling berat. Bahwa salat secara keseluruhan itu berat bagi orang-orang munafik. Yang lima waktu berat dilakukan oleh mereka. Mereka malas. Berat kalau seandainya ya, bukan karena ingin terjaga hartanya, mereka tidak mau melakukannya, tidak suka melakukan ibadah salat. Iya. Berat bagi mereka. Kenapa berat orang-orang munafikin melakukan salat? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, karena mereka itu enggak punya niat dalam hatinya. Tidak punya iman dalam hati. Yang ada kebencian ke dalam Islam. Kecintaan terhadap kekufuran. Sehingga mereka tidak suka dan berat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila shalah, apabila orang-orang munafikin itu hendak menuju salat, qamu qusala, mereka itu mengerjakan salat dengan malas-malas, dan tidaklah mereka melakukannya hanya ingin dilihat, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Apa tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit? Di antaranya tafsirnya adalah disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang-orang munafikin khususnya di salat asar itu senantiasa melihat, mengawasi matahari. Ketika matahari itu sudah berada di ujung tanduk, baina qarnay syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara berada di ujung tanduknya syaitan, hampir terbenam, maka mereka melakukan salat asar dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Itu salatnya orang-orang munafikin. Nunggu sampai akhir waktu. Ketika akhir waktu dia sholat dengan sangat cepat. Karena saking bencinya, sangat tidak sukanya terhadap ibadah sholat yang setiap hari dilakukan. Nah, demikian ya, orang-orang munafikin di antara sifatnya. Tentunya kita khawatir pada diri kita. Kalau ada masih perasaan malas ketika kita mengerjakan sholat berat, sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar iman? Ya. Ada pada diri kita. Tentunya kita mengkhawatirkan. Bukan hanya kita yang mengkhawatirkan kemunafikan yang ada pada diri kita. Bahkan para sahabat dahulu mengkhawatirkan diri-diri mereka akan kemunafikan. Adraktu arba'ina min ashabi Rasulillah, kata Abu Aliyah. Aku mendapati 40 sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Semuanya mengkhawatirkan pada diri mereka kemunafikan. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dibenci, makruh hukumnya seseorang mengerjakan salat dengan keadaan malas. Akan tetapi seseorang muslim dianjurkan ketika berangkat menuju salat dengan muka ceria, dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, karena dia sedang atau akan bermunajat kepada Allah. Allah berada di hadapannya. Allah akan mengampuni dosanya dan mengijabah doanya. Demikian kata Ibn Abbas. Dibenci. Malas, loyo. Iya. Nah, dengan muka muram, masam. Mau sholat. Tapi seorang muslim, semangat. Nah. Seorang yang beriman, semangat ketika mengerjakan sholat. Sholat lima waktu yang merupakan silah bainal abad wa rabbih. Ya, hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan Allah dengan hambanya. Demikian. Nah, ini diantara faedah bahwa sholat bermalas-malas dalam sholat subuh dan sholat isya, secara umum juga bermalas-malas mengerjakan sholat termasuk ciri orang-orang munafik. Jangan sampai kita malas. Iya, ingatlah akan janji Allah. Ingatlah akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang iman yang ada pada diri kita lah, ya, yang membuat kita semangat untuk mengerjakan ibadah salat. Oleh karena itu Ibnu Umar pernah berkata, kunna idza faqadna ar-rajul fil fajri wal isya asa'na bihi dhann. Kami dahulu ketika tidak menyaksikan seseorang di salat subuh dan salat isya, kami berprasangka buruk kepadanya. Paham? Jadi ketika itu para sahabat kalau melihat orang kok pada setiap salat subuh dan salat isya kok enggak ada, seringnya tidak ada, padahal tidak ada uzur, rumahnya dekat dengan masjid, maka kata beliau asa'na bihi dhann, kami berprasangka buruk kepadanya. Apa? Karena itu ciri apa? Orang munafiqin. Orang yang berat mengerjakan salat isya, salat subuh adalah ciri orang-orang munafiqin. Kemudian kenapa dua salat ini adalah salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin dibanding salat-salat yang lainnya? Kenapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa salat seluruhnya berat bagi orang-orang munafikin. Adapun salat isya dan salat fajar itu adalah dua salat yang paling berat karena kuatnya dorongan untuk meninggalkannya. Nah ini, karena kuatnya dorongan untuk meninggalkan dua salat ini. Karena salat isya adalah waktunya istirahat. Sudah kerja, aktivitas, ya kan? Sudah capek, inginnya tidur. Harus sholat, harus ambil wudhu, berangkat ke masjid. Berat kan? Iya. Wasubuh dan subuh adalah waktu nikmatnya tidur. Iya. Dalam kondisi sangat-sangat malas untuk melakukan ibadah. Sehingga apa yang menyebabkan seorang semangat mengerjakan sholat isya dan sholat subuh? Iman. Iman yang ada dalam hatinya. Laulal iman, kalau seandainya tidak ada iman pada diri-diri kita, iya, maka sungguh akan berat mengerjakan dua sholat ini. berjalan di kegelapan malam, ya, dalam keadaan ngantuk ke masjid mengerjakan salat. Laulal iman, kalau tanpa iman akan berat. Bersyukurlah kepada Allah akan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Nikmat minnah kabirah, iman yang Allah tetapkan pada diri-diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih yang mengaduhkan iman sampai detik ini, sampai sekarang ini kepada kita. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara alasannya kata beliau, yang artinya karena dua salat tersebut adalah tidak jelasnya, tidak diketahuinya manusia pada waktu tersebut di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid pada waktu itu dan rumah tidak ada lampu, tidak ada listrik, sehingga manusia tidak dapat mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak dapat diketahui pada waktu sholat Isya gelap. Sedangkan orang-orang munafikin sholatnya kan ingin dilihat oleh orang. Kalau gelap ngapain sholat? Sehingga berat. Sering mereka apa? Tidak hadir. Buat apa? Gelap kok, gak ada yang tahu. Demikian. Kemudian kata beliau, wakadzalika, begitu pula salat subuh, di mana manusia tidak memiliki lampu cahaya untuk pergi ke masjid sehingga berat bagi mereka. Jadi, ya. Jadi jangan sampai kita khususnya pada dua salat ini merasa berat ketika berangkat salat dari sekarang dan seterusnya. Mari kita bersemangat dengan hati yang senang, cinta ketika mengerjakan sholat ini. Tidak loyo, ya, dengan bermuka masam ketika mengerjakan sholat. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita pun cinta dengan amalan yang dicintai oleh Allah. Senang sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Senang, gembira ketika dia mengerjakan satu amalan yang dicintai oleh zat yang ia cintai. Iya. Seseorang yang mencintai, di antara bukti cintanya adalah senang melakukan sesuatu yang dicintai oleh zat yang dicintai olehnya. Sebagaimana dia apabila misalkan memiliki seorang kekasih, kekasihnya mencintai satu perbuatan, dia akan berupaya walaupun keras, mendaki gunung, menyeberang lautan, diseberangi demi siapa? Yang dicintai. Begitu pula seorang hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti cintanya dia gembira, dia senang, bukan bermalas-malas, berat. Iya, gembira dalam mengerjakan. Kemudian yang terakhir, di sini disebutkan oleh Asy'ib Muqbil, adamul muwadhabah, tidak rutinnya. Ya, ini menunjukkan bahwa mayoritas, ya, orang meninggalkan sholat subuh dan isya ini dosa besar. Adapun apabila seseorang meninggalkan sholat subuh dan sholat isya karena satu uzur, ya, tidak rutin, uzur yang ada tiba-tiba, entah itu mungkin pas azan tiba-tiba dia ingin ke belakang, atau dia misalkan tiba-tiba anaknya sakit tidak bisa ditinggal, ya, atau yang lainnya karena uzur yang sifatnya tiba-tiba, maka ini tidak termasuk kepada hadis ini. Tidak termasuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.